Langsung ada pertanyaan. Assalamualaikum. Bagaimana dengan kisah yang sering disebut bahwa unta Rasul adalah unta yang terbaik, yaitu Qaswa? Tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Ya kalau beliau perang, ya pakai kuda yang apa namanya terbaik. Masa pakai khimar? Tidak bisa. Perang pakai khimar tidak bisa. Baik. Perang pakai kuda yang terbaik. Untuk haji beliau naik Qaswa, perjalanan jauh. Tidak mungkin berangkat apa namanya dari Madinah kemana? Ke Makkah menggunakan khimar. Tidak. Yani asyahid di sini maksudnya. Tidak bertentangan. Ini kan terus bagaimana? Rasul kan pakai Qaswa juga. Itu nama apa namanya? Ya, unta beliau. Naam ikhwatil kiram. Rahiman rahimakumullah. Kalau ada kemudahan kita memiliki kendaraan yang baik, ya alhamdulillah kan demikian. Ya. Tapi misalnya antum ya diajak temannya ya, naik apa namanya carry bakong ya kan tahun 85 labas tidak masalah fadol naik tidak masalah besoknya ada Fortuner jemput ya ngajak taklim fadol Fortuner ya naik juga tidak masalah ya. Tapi jadi jangan difahami tawadu itu adalah apa namanya ya, harus naik kendaraan yang apa jelek tidak dan tidak tidak bertentangan di sini ya. Nabi alaihi salatu wasalam beliau tidak apa namanya kemudian merasa apa namanya berat untuk naik di atas apa himar. Itu kondisi kehidupan beliau alaihi salatu wasalam. Terkadang ada, terkadang apa tidak ada ya. Terkadang beliau memiliki unta banyak. Coba antum lihat ketika beliau apa haji wada 100 ekor unta beliau sembelih, untanya beliau. Untanya beliau dan beliau berangkat ke Mekah dalam ibadah haji menggunakan unta beliau ini Qaswa. Ya, termasuk unta yang terbaik. Nah, tetapi beliau tidak kemudian apa namanya, ya menghalangi diri beliau untuk naik di atas apa? Himar. Wallahu a'lam. Taib, ada pertanyaan terkait dengan kibr. Ustaz disebutkan dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk jannah, ya. Orang yang dalam hatinya ya kesombongan walaupun seberat dzarrah seberat ya dzarrah. Apakah tidak akan masuk surga selama-lamanya bagi yang di hatinya sedikit kesombongan walaupun dia ahlu tauhid? Ya tidak seperti itu. Ahlu tauhid akhir dari kehidupannya adalah mada al-jannah. Nah, walaupun dalam hatinya iman seberat dzarrah. Walaupun iman seberat apa? Dzarrah. Nah, dia akan masuk ke dalam apa? Ya, jannah. Atau separuh dari dzarrah masuk ke dalam apa? Jannah. Akhir kehidupannya adalah jannah. Meskipun dia harus masuk ke dalam apa? Neraka dulu. Nah, tahtal masyiah, sahibul kabirah, pelaku dosa besar, tahtal masyiah, di bawah masyiah apa? Allah azza wa jalla. Insya'a azzabahu. Jika Allah berkehendak, Allah azab dia. Sampai bersih, kemudian masuk dalam apa? Jannah. Wa insya'a ghafarallahu. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuni dia dan langsung masuk ke dalam apa? Jannah. Nah, mungkin dengan sebab syafaat, ya. Nabi, syafaat orang-orang yang soleh, atau sebab-sebab yang lain yang seharusnya dia masuk ke dalam apa? Neraka, tidak jadi masuk ke dalam neraka. Disebutkan ada seorang bapak dan seorang ibu, ya, hampir masuk ke dalam neraka. Tetapi bayinya yang dulu mati dalam keadaan belum apa? Balik. Ini hiburan bagi orang-orang yang kehilangan apa? Ya, putranya. Anaknya sebelum balik. Menarik-narik orang tuanya. Ya. Minta agar jangan dimasukkan ke dalam apa? Ya, neraka. Padahal harusnya masuk dalam neraka. Muslim keduanya. Musliman. Dua orang muslim. Sampai akhirnya Allah masukkan keduanya ke dalam jannah. Bersama dengan apa? Putranya yang telah mendahulunya. Sebelum dia apa namanya? Balik. Naam. Wabillahi taufiq. Jadi yang dimaksud tidak akan masuk ke dalam jannah. Seorang yang dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun seberat dzarrah, jika yang memiliki kesombongan itu seorang muslim, seorang mukmin, ya jelas ya, dia tetap akhirnya adalah mada jannah, bukan kemudian kekal selama-lamanya di dalam neraka. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan. Bolehkah mengakekoi satu diri sendiri dengan sebab orang tua belum mengakekoinya? Wallahu a'lam. Taib. Yang kedua, bolehkah mengakikahi anak yang sudah meninggal sejak lahir? Naam, ya. Anak yang meninggal sejak lahir, Ya, dia anak juga. Berarti dia mendapatkan apa? Anak. Taib. Dan disebutkan dalam hadis, kullu mauludin, semua yang dilahirkan itu, atau al-maulud, marhunah bi-aqiqatihi. Yang dilahirkan itu marhunah, tergadai dengan apa? Aqiqahnya. Ya, tidak disebutkan di situ yang dilahirkan kemudian hidup lama, atau kemudian apa? Mati. Taib, kalau memiliki anak beberapa hari kemudian meninggal, tetap disyariatkan apa namanya? Aqiqah. Tetap disyariatkan aqiqah, wallahu a'lam. Taib. Bolehkah mengakekoi bayi laki-laki dengan seekor kambing karena tidak berkemampuan dengan dua ekor kambing? Ditanya Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh, seingat saya dalam fatwa beliau, ketika seorang memiliki satu ekor kambing, ya ditunggu dulu sampai dia memiliki dua ekor apa? Kambing. Sampai dia memiliki apa? Memiliki kemampuan untuk menyembelih dua ekor kambing. Karena Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwasanya ya bayi laki-laki adalah dengan dua ekor apa? Kambing. Adapun bayi wanita dengan satu ekor kambing. Taib. Pertanyaan berikutnya, bolehkah mengakekoi bayi laki-laki dengan dua ekor kambing namun tidak di satu tempat? Tidak di satu apa? Tempat. Allahu a'lam ya. Tidak mengapa insyaallah taala, yang jelas dia menyembelih dua ekor apa? Dua ekor kambing. Barangkali ada hajat untuk yang seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Ana mau tanya, kenapa tidak boleh pakai bolpoin merah? Afwan, mohon penjelasan. Nah. Apa ini maksud dengan pertanyaan ini? Pada asalnya menulis dengan bolpoin apapun boleh. Warna merah, warna biru, warna hitam, ya kan? Warna yang lain. Tidak masalah. Baik. Tetapi sekarang kita harus melihat juga adat. Al-adah muhakkamah. Adat di sebuah tempat, sebuah daerah, seandainya memang itu menilai yang seperti itu tidak beradab. Ya, maka kita jangan menerobos itu adat yang tidak menyelisih syariat. Nah, coba menulis surat kepada bupati dengan warna merah. Bisa masalah hantu. Ya. Karena ini sesuatu yang menunjukkan tidak sopan. Kalau memang itu secara adat adalah tidak sopan. Saya tidak paham ya. Apakah di sini tidak masalah ya kan? Atau di tempat lain bermasalah. Allahu a'lam. Ya. Taib. Ya, seperti ini tadi. Nam. Kalau memang secara adat ya dengan warna merah ini itu adalah bentuk adab yang tidak baik, maka jangan dilanggar. Ya. Nah, adat ketika tidak menyelisih apa syariat, ya kita ikuti, kita lalui. Nah, wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Nah, seperti misalnya, ya seperti masalah bahasa. Nah, bahasa Jawa itu ada tingkatan-tingkatan. Ya. Baik. Kalau secara adat di suatu daerah, ya, dengan orang tua ngoko itu bahasa yang apa? Kasar itu termasuk tidak sopan dengan orang tua, ya kita coba berusaha untuk sopan ya, dengan bahasa yang apa? Yang baik dengan orang tua. Kalau di suatu daerah tidak masalah, atau di sebuah, karena memang lingkungan biasa dengan bahasa ngoko kepada orang tua tidak masalah, ya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nah, ini dikembalikan kepada kondisi ya. Antum di daerah antum. Jadi kalau ditanya apa dalilnya atau mohon penjelasannya seperti itu tadi, wallahu a'lamu bissawab. Ada informasi tambahan barangkali tentang warna merah? Ya kalau misalnya kita punya bolpoin merah ada taklim tuh enggak masalah ya kan, mau itu untuk kita. Ya kan? Enggak ada kaitannya dengan orang lain. Tapi kalau kemudian surat resmi negara ke RT RW masalah antum ya. Masalah warna merah ya, tulisan tangan besar semua ya. Huruf besar itu masalah itu namanya. Ya. Atau ada tanda pentung 5 itu kan punya nilai ya kan. Jadi jangan apa salahnya tanda pentung ya. Apa salahnya? Loh, salah itu berarti Anda keras di situ dalam kalimatnya. Wahai Bapak pentung 5. Ya kan misalnya. Itu bacanya akan keras ya. Maka jangan disalahkan kalau antum disikapi. Ya. Paham ya? Nah, wallahu a'lam. Ada pertanyaan. Apa benar kaidah ini? Yang penting ta'awun dakwahnya bagus. Walaupun dia muamalahnya tidak syar'i. Punya pekerjaan-pekerjaan yang haram atau tidak. Yang penting ta'awunnya apa namanya? Bagus. Nah, tapi dua-duanya dituntut. Ta'awunnya diminta untuk apa namanya? Bagus. Pekerjaannya juga diminta apa namanya? Yang baik, yang halalan, thayyiban. Ya. Naam. Dan kalau yang dimaksud adalah ta'awun dalam bentuk harta, maka kalau harta itu diperoleh dengan cara-cara yang haram, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima, ya, sesuatu yang apa? Yang tidak baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Nah, misalnya jelas itu amalan ribawi. Ya. Pekerjaannya riba, ya. Nah, enggak apa-apalah riba. Yang penting kan saya tetap bisa mengeluarkan sebagian hasil saya untuk membangun masjid, untuk menyantuni anak yatim. Enggak bisa yang seperti itu. Ya, enggak bisa seperti itu. Ya. Maka hendaknya ya seorang baik dalam ta'awunnya, ya ta'awun bisa dengan badan, bisa dengan lisan, bisa dengan harta, ya. Tetap untuk seorang berusaha ta'awun dan juga memperbaiki usaha dia. Usaha yang halalan thayyiba, usaha yang baik yang diparokai. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi seorang yang ngajinya sana sini, kesururi ngaji, kesalafi ngaji, ketika membahas manhaj dia malah minder. Thayyib, ya dilihat ya orang ini masih ngaji sana sini sepertinya ya, kayaknya masih bingung ini barangkali. Baik, kalau dia memang orang yang baru mengerti dakwah, terkadang belum mengerti. Ya. Orang kenapa kesini, kesitu, kesana, kemari. Gimana? Karena biasanya belum mengerti. Ya. Yu'allam, yu'allam, diajari. Ya. Diajari, ya, diingatkan. Ya. Nah, dalam urusan dunia saja kita milih. Iya kan? Dalam urusan dunia kita memilih. Ya. Taib, antum membeli sayuran, antum membeli tomat, antum membeli apa namanya, mesti antum pilih mana yang masih bagus-bagus, antum pilih kan demikian. Ini urusan duniawi. Lah ini urusan agama, urusan agama. Masa kita mau mengambil ilmu dari semua orang sembarang orang, tidak bisa seperti itu, ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Kata Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin, inna hadal din, inna hadal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Yani ilmu yang kamu pelajari, ilmu yang kita pelajari adalah agama yang akan kita amalkan, keyakinan yang akan kita apa namanya? Yakini, ya. Fanzuru, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama kalian. Ya. Harus melihat. Nah, ini dijelaskan, diterangkan bagaimana mensikapi orang seperti ini. Ya, yu'allam, diajari dia, diterangkan sebaik-baiknya. Kalau antum tidak mampu, ajak untuk apa? Duduk dengan ustaz barangkali yang bisa menjelaskan permasalahan ini sehingga yattadhih lahul haq, sehingga jelas baginya apa? Al-haq. Sehingga jelas baginya al-haq. Naam. Baik. Apakah orang yang suka marah termasuk orang yang sombong? Naam. Orang yang suka marah termasuk orang yang sombong. Nah, taib, bisa jadi ya, kemarahan itu karena kesombongan. Mungkin bisa jadi. Tapi bisa jadi karena sebab yang apa? Yang lain. Bisa jadi karena sebab yang apa? Yang lain. Ya. Taib. Dan kita hendaknya mengingat sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la taghdab. Jangan marah. La taghdab. La taghdab, berkali-kali ketika ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah beri aku wasiat. Kata Nabi, la taghdab, jangan kamu marah. Ya Rasulullah ausini, wahai Rasul, wasiati saya. La taghdab, sampai tiga kali atau beberapa kali Nabi mengatakan apa? La taghdab. La taghdab. Ya. Naam. Diterangkan oleh para ulama yang dimaksud dengan la taghdab itu ya bisa jadi maknanya yang pertama, jauhkanlah sebab-sebab apa namanya? Kemarahan, sehingga kamu marah. Ya. Atau yang kedua, kalau kamu terlanjur marah, ya, tahanlah dirimu untuk tidak melakukan apa namanya perkara-perkara ya yang diakibatkan karena kemarahan itu. Berusaha untuk apa namanya untuk menghilangkan kemarahan tadi dengan adab-adab syar'i. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Terkadang seorang suami marah dengan istrinya karena mungkin sikapnya yang kurang baik ya, atau mungkin karena kesalahpahaman ya. Bukan karena kesombongan, marah. Namun hendaknya ketika marah ya, ingat sabda ini, la taghdab. Maksudnya tahan diri kamu, walaupun marah jangan melakukan perkara-perkara yang apa namanya merupakan akibat dari kemarahan itu. Jangan kalau kamu marah kemudian akhirnya apa dilanjutkan dengan ucapan-ucapan yang apa yang kasar. Naam. Akhirnya mengucapkan kalimat yang tidak diharapkan, anti talik, kamu saya apa? Ya, cerai. Ah, sudah. Menyesal nanti. Ya. Atau mengambil barang, ya. Gelas, piring dilempar. Ya. Baik, mungkin gelasnya pecah atau mungkin mengenai kaca apa namanya jendela pintu juga ikut apa? Pecah. Nanti juga banyak namanya menyesal lagi. Karena dia sebagai kepala rumah tangga harus beli apa namanya? Ya. Gelas lagi, harus memperbaiki apa namanya, yang pecah, belum lagi kalau mengenai anaknya, harus dibawa kemana? Rumah sakit, dokter. Ya. Nah, tapi kalau marah dan dia tahan, lisannya dia tahan, ya, tangannya dia tahan, kalau dia dalam keadaan apa namanya, berdiri kemudian dia apa namanya, duduk, kalau dia marah berdiri, tidak bisa apa, pergi meninggalkan apa namanya, rumahnya, atau dia berwudu, ta'awud, ya, ini yang dimaksud dengan la taghdab. Kalau kamu marah, ya, tempuhlah sebab-sebab seakan-akan engkau tidak apa namanya, tidak marah. Ya. Jadi, apakah orang yang suka marah termasuk orang yang sombong? Belum tentu. Ya. Ya, bisa jadi memang karena kesombongan, ya, dia marah. Atau dengan sebab yang lain, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau sebabnya adalah karena meremehkan al-haq, ya, itu berarti apa? Kesombongan. Kalau sebabnya adalah karena apa namanya meremehkan orang juga apa ya, itu ya berarti mana kesombongan menolak al-haq diingatkan ya. Pak kamu mau sholat 5 waktu diingatkan marah dia ya. Berarti menolak apa al-haq. Nah toyib atau karena meremehkan orang ya. Meremehkan orang sedang duduk bersama dengan apa namanya ya orang-orang yang dia anggap apa namanya penting tiba-tiba ya datang ya temennya yang lama ya, fakir datang kepadanya diusir marah ya. Berarti ini karena apa? Karena kesombongan. Wabillahi taufiq. Baik, ini pertanyaannya sama dengan tadi, tapi saya bacakan. Apakah seseorang yang memiliki dosa sombong dan belum bertobat darinya sebelum kematiannya akan masuk neraka selamanya? Ya, sama tadi pertanyaannya. Jawabannya tidak. Selama dia muslim, ya, tahtal masyiah, di bawah apa namanya masyiah, insya'a ghafarallahu lah, jika Allah berkehendak Allah mengampuninya, jika ya taib berkehendak Allah akan memaafkannya ya. Allahu a'lam. Taib, bismillah. Apa yang saya lakukan ketika mendengar berita dari seseorang bahwa teman saya terjatuh pada sebuah kesalahan? Apakah dinasehati langsung atau saya bertabayun? Ya. Apakah berita itu benar? Kemudian kalau benar baru dinasehati. Ya. Taib. Wabillahi taufiq. Yang pertama adalah kita menasehati orang yang membawa berita ini. Ya. Untuk dia apa namanya? Nah, tidak menyebarkan apa namanya? Aib saudaranya. Terlebih jika dosa itu, kesalahan itu dilakukan sirron. Apa sirron? Sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Beda dengan mujahir. Mujahir tanpa dikasih tahu orang semua apa namanya? Melihat. Ya. Terang-terangan melakukan kejelekan di hadapan umum. Ini jelas. Ya. Orang semua tahu. Ya. Tapi kalau misalnya seorang melihat saudaranya apa namanya? Ya berbuat kejelekan, apalagi tampak dia itu apa namanya bersembunyi melakukan kejelekan itu, ya, ya kita nasihati saudara kita yang mengabarkan itu, ya untuk tidak membuka apa namanya aib, aib saudaranya satu. juga dilihat apa namanya jenis kesalahannya, ya. Jenis kesalahannya. Nah, kalau kesalahan itu adalah kesalahan yang apa namanya membahayakan dan seterusnya, ya. Dalam arti yahtaj memang harus untuk dia apa namanya dinasihati, bisa dinasihati, bisa dengan apa namanya, bisa dengan nasihat itu bisa dengan langsung atau bisa nasihat secara apa namanya umum, tidak perlu disebutkan apa namanya ya, orangnya ya. Nasihat bisa secara apa, secara umum ya. Jika memang orang itu bersembunyi di dalam melakukan apa namanya kejelekan, misal ya kan, misal ada orang datang ke kita, fulan ya, dia apa namanya di bulan Ramadan malah apa namanya ya, minum ya. Dari mana kamu lihat? Nah, saya apa namanya atau merokok mungkin ya. Kita tahu orang ini sudah tobat apa namanya merokok ya. Tapi kemudian tiba-tiba ada orang ngabarkan kepada kita, ini fulan merokok. Dari mana kamu tahu merokok? Tadi saya tidak sengaja. Dia lagi sembunyi di tempat yang apa namanya yang sepi dan seterusnya. Saya loh, kok fulan lagi apa namanya merokok. Nah, ini kan jelas dosa ya, merokok di bulan apa namanya Ramadan. Merokoknya sendiri sudah apa namanya sudah dosa, kemudian apa namanya di bulan Ramadannya dia berbuka, ini dosa. Taib. Nah, mungkin yang seperti ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, nah, bisa dinasihatkan secara apa namanya secara umum ya. Umum, kebetulan misalnya antum khutbah atau antum sampaikan ya, tentang apa namanya dosa besarnya makan di bulan apa namanya Ramadan, apalagi merokok dan seterusnya. Kena, nasihat masuk atau tidak? Masuk. Sehingga mudah bagi dia untuk memperbaiki apa? Diri. Mudah bagi dia untuk memperbaiki diri. Nah, dan sekali lagi kita nasihatkan juga ya, orang ini yang menyampaikan berita kepada kita untuk apa namanya tidak menyebarkan aib. Ya, seorang yang menutup apa namanya aib saudaranya, maka Allah akan menutup apa aib-aibnya. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui ada saudara kita yang terbukti sangat mudah hasad? Kok bisa ya tahu? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui ada saudara kita yang terbukti sangat mudah apa? Hasad. Justru saya kepingin tanya, dari mana antum tahu bukti-bukti itu? Hasad itu awalnya adalah amalan apa? Hati kan demikian. Yang kita tidak tahu, terkadang kita pun terjatuh pada hasad. Mungkin orang melihat kita kayaknya baik, orang baik itu, padahal hati kita apa namanya nasallahu sawal afiyah. Harus terus dia apa namanya diupayakan untuk terus baik, lurus ya. Seperti masalah ikhlas juga ya. Ikhlas ini perkara yang sangat berat. Sampai sebagian ulama mengatakan sungguh dalam satu majelis perlu berkali-kali untuk berusaha apa namanya mengikhlaskan niat ya, di awalnya, di tengahnya, di akhirnya. Nah, kadang-kadang yang dimaksud oleh fulan ini adalah ya, hasad itu terucap dalam apa namanya ya, lisannya, sehingga tampak. Ya, kalau memang terucap pada lisannya, kita nasihati. Ya. Berarti kan ada di hadapan antum sekarang. Ya. Ini tanpa mencari-cari loh, jangan kayak gitu. Ya, misalnya lagi ngobrol fulan ini. Ya. Anak baru kemarin kok sudah kayak gini. Sukses susahnya. Nah kan berarti menampakkan di hadapan apa? Kita. Nah, itu nasihati. Kita tanpa mencari-cari di hadapan kita terjadi. Nasihati. Nah, nasihati tentang tauhid, nasihati tentang apa? Takdir, dan seterusnya, seterusnya. Ya. Kalau kamu seperti ini terus, hatinya sakit. Saya dan kamu kalau kayak gini sakit. Coba kalau kita lihat orang yang lebih apa namanya? Rendah bawah. Tenang hati kita. Ya. Hidup kita ini tidak lama, hanya sebentar. Berapa tahun sih hidup kita? Kalau kita harus mengurus yang seperti ini, sakit hati kita, sempit hati kita. Nah, wallahu a'lam. Mungkin yang dimaksud oleh penanya adalah hasad yang tampak dalam apa namanya, dalam ucapan. Barangkali seperti itu. Bagaimana kita membantu saudara kita agar tidak mudah hasad, tidak terus-menerus menghasadi kita? Oh, ini berarti, iya. Hasad kepada antum ini ya, ya. Nah, mungkin ikhwan ya, kalau kita mendapatkan kelebihan rezeki ya, usaha kita kok ternyata lebih baik daripada apa namanya saudara kita. Di antara upaya membantu adalah bantu saudara kita. Bantu saudara kita. Nah, orang kalau dikasih terus hadiah, dibantu, ya hati itu akan apa namanya? Ya, akan lembut. Nah, wabillahi taufik. Kita kalau bisa bantu loh, mas ini kok antum kurang laris, barangkali ini resepnya kurang apa? Tak kasih resep ini yang lebih bagus. Ya. Kasih resep yang lebih bagus, dibocorkan resepnya. Tadi kan jualan apa tadi? Serabi ya kan? Tak kasih ini resep serabi yang canggih. Ternyata lebih enak juga ini saudaranya. Tapi tetap tidak apa? Laku. Ya wis mas, sabar. Inilah apa namanya? Rezeki dari Allah. Kita, Rob kita satu. Yang memberi itu Allah. Baik. Pesanan kita banyak ya kan? Kita lemparkan. Saya bantu saudara kita. Dengan seperti ini mungkin apa namanya? Akan membantu saudara kita apa? Ya. Lebih mudah untuk dia ikhlas ya dalam bermuamalah dan membantu dia dari apa namanya upaya untuk menyembuhkan penyakit hasad. Wallahu a'lam. Baik. Wah, ini sebetulnya saya bacakan tapi belum tentu saya jawab ya. Saya bacakan. Ini keluhan ini masih masalah hasad. Bagaimanakah kita mengajarkan anak kita ketika menghadapi teman-temannya yang hasad? Nah, sebagai contoh sekarang masuk. Ketika anak kita mendapat prestasi yang baik, atau ketika memiliki sesuatu padahal tidak menyombongkan diri, tapi dicela teman-temannya yang hasad. Misal, mentang-mentang ranking bagus, mentang-mentang anak ustad, ya, dan seterusnya. Bagaimana sikap orang tua seharusnya? Karena terkadang sikap hasad tersebut sampai mendorong teman yang hasad mengajak teman-temannya yang lain untuk ikut membenci dan apa? Memusuhi. Nah, ya hadapi masalah ini dengan baik. Di antaranya, ya, taib, antum mungkin bisa mendekati apa namanya teman-teman, ya, anak anda ini, buatkan makanan yang enak di rumah, ya kan? Undang teman-temannya. Baik. Antum punya mobil, ajak ini teman-teman apa namanya, ya anaknya untuk pergi kemana, ya. Melihat pemandangan, ya. Kasih hadiah. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Antum juga bisa menghubungi apa namanya orang tua anak-anak tadi. Ya. Baik. Apalagi saudara, apalagi teman ngaji, apalagi. Saya pikir ngobrol dengan apa? Mereka mudah saja. Mas, gimana ya? Anak saya dinakali apa namanya? Putranin jenengan, anak jenengan. Oh, masa? Anak saya baik kok. Ya, so, kan akhirnya kan apa namanya? Terjadi pembicaraan. Oh, enggak nyatanya seperti ini. Oh, coba kita bicara bareng-bareng baik-baik. Panggil anaknya, duduk bersama. Nah, selesaikan dengan cara yang baik. Wabillahi taufik. Jangan justru orang tua terbawa kasus apa namanya anak-anaknya. Anak-anaknya yang kelahi, orang tuanya ikut apa? Kelahi. Anak-anaknya ribut, ya, orang tuanya ikut apa? Ribut. Ini tidak pas yang seperti ini. Dan ini sering, dan bukan sering, tapi ada terjadi yang seperti itu. Subhanallah. Nah, kita tutup dengan pertanyaan ini. Afan Ustadz, bagaimana hukum seseorang yang sholat maghrib bersama imam dan dia tertinggal 2 rakaat, lalu dia menyempurnakan sendiri, berarti menyempurnakan berapa? 1 rakaat. Namun ketika ia sedang menyempurnakan dan dia masih di pertengahan surat Al-Fatihah, ya, datang seorang dan bermakmum. Pertanyaannya, apakah ia mengeraskan bacaannya atau melanjutkan atau mengulangi dari awal surah Al-Fatihah tadi? Jazakallah khairan. Nah, dia rakaat keberapa sekarang? 3 berarti. Iya kan? Rakaat keberapa? 3. Nah, dia sudah sholat 2. Apa? Iya. Pertama masih ya. Kedua. Dia tertinggal. Bentar. Tertinggal 2 rakaat ya. Baik, berarti dia masuk rakaat yang ke 2. Baik. Rokat yang kedua, yakni dia memang masih apa namanya pada rokaat yang disyariatkan untuk apa? Menjaharkan. Dan ketahuilah menjaharkan itu hukumnya tidak wajib, tetapi hukumnya ada sunnah. Terkadang ketika kita masbuk dan menyempurnakan, ada di kanan kiri kita juga masbuk yang lain. Kita masbuk, samping kita ada yang apa? Masbuk, ini masbuk, masbuk semua. Ya. Kalau kita mengeraskan bacaan akan mengganggu apa? Ya. Yang kiri kiri kita dan seterusnya. Maka kalau demikian situasi dan kondisinya, ya, kita tidak mengeraskan apa? Bacaan. Karena dengan kita mengeraskan akan mengganggu apa? Masbuk yang lain. Ya. Dan kalau dia makmum di samping kita, insya Allah dia tetap bisa mengikuti. Ya, mungkin kita dengan mengeraskan sedikit takbir, ya kan? Dan seterusnya. Adapun jika yang masbuk hanya antum saja, hanya antum saja sendiri, yang lain tidak ada, maka antum alal khiyar. Antum mau mengeraskan tafadhol, tidak juga apa? Ya. Seandainya antum mengeraskan, ya antum tidak mengulangi dari apa? Al-Fatihah. Antum sudah baca apa? Al-Fatihah. Ya, tinggal antum lanjutkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab wal ilmu indallah. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.